Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-qa'idatu as-sadisata asyrata, kaidah ke-13, Thariqatul Qur'an fil hijaji wal mujadalati ma'a ahli adyani al-batilati. Thariqah, metode Al-Qur'an fil hijaj, dalam memberikan hujjah, dalam berargumentasi, wal mujadalah, dan mendebat, ma'a ahli adyan, pemeluk agama-agama yang batil. Al-Qur'an membantah mereka semua. Nah, barakallahu fiik. Ah. Fadhal dibaca di sini. Fikri. Amarallahu al-mujadalah. Allah memerintahkan ya untuk mendebat, billati hiya ahsan, tapi dengan cara yang baik. Kata amal, maka coba perhatikanlah. Ya, waman afa, waman ta'ammala at-turqa, maka barang siapa yang memperhatikan metode-metode allati nasaballahu al-muhajjata biha ma'al muqtirin ala aidi rusulih, maka barang siapa yang memperhatikan, merenungkan bagaimana metode-metode yang Allah letakkan, Allah tegakkan untuk melakukan perdebatan dengan para orang-orang yang batil, ahli batil, ala aidi rusulih, seperti ya yang diterapkan oleh para rasulnya, ra'aha, maka siapa yang memperhatikan hal ini di Al-Qur'an, maka dia akan melihat min awdihan, bahwasanya metode Al-Quran tersebut adalah min awdahil hujaji, adalah hujjah, argumentasi yang paling jelas, wa aqwaha, yang paling kuat, wa aqwamiha, ya, yang paling ampuh, wa adalliha, yang paling ya, menunjukkan kepada dalil, ala ihqaqil haqqi, untuk menegakkan kebenaran, wa izhaqil batili, dan untuk melenyapkan kebatilan, ala wajhin la tashwisha bih. Ya. Ya, dengan bentuk yang tidak ada tashwish di situ. Ya. Wala is'aj. Ya. Tidak ada kebengkokan, tidak ada tashwish. Apa sih tashwish? Ya. Hah? Apa? Kekacauan sedikit pun di situ. Fata'ammal muhajatar rusuli, maka perhatikanlah. Perhatikanlah ya, muhajatur rusuli, muhajatar rusuli, bagaimana perdebatan para rasul ya, ma'a umamihim, dengan umat-umat mereka. Wa kaifa da'awhum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Dan bagaimana para rasul ini mendakwahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Min jihati annahul mutafarridu bi rububiyyah. Ya. Yaitu yang Allah yang merupakan al-mutafarrid, yang Maha Esa dengan rububiyahnya. Ya, dengan rububiyahnya. Kemudian wal mutawahhidu bin ni'am, dan yang Maha Esa dalam memberikan nikmat-nikmat. Ya, wa huwa alladhi a'tahum al-afiyata. Kalau dibuka itu maka an-nafi'ah. Apa? Al-afiyah. Ya. Dialah Allah yang memberikan kepada mereka al-afiyah. Ya, kesehatan, wal asma'a pendengaran, wal absara penglihatan, wal uqula akal, wal arzaqa rezeki, berbagai rezeki, wasaira wasaira asnafin ni'am. Dan segala bentuk-bentuk kenikmatan, kama annahum mutafarridu bidaf'in niqami. Sebagaimana Allah juga lah dialah yang Maha Esa dalam menolak kesengsaraan. Wa inna ahadan minal khalqi laisa yaqdiru ala naf'in. Kalau dia itu apa? Laisa indahu ya. Ya. Dan sesungguhnya tiada seorang pun dari kalangan makhluknya yang sanggup untuk memberikan manfaat wala daf'in. Ya. Yang dia tidak sanggup untuk memberikan manfaat, manfaat wala daf'in maupun menolak, wala dararin wala naf'in. Ya, mudarat maupun manfaat. Kalau dia itu apa? Indahu ya. Ya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalangan makhluk dia tidak bisa memiliki manfaat, dia tidak memiliki manfaat, dapat menolak mudarat dan ya dan seterusnya. Fa innahu bi mujarradi ma'rifatil abdi bidzalika wa'tirafihi. Ya, maka ini semuanya hanya dengan mengenal, yaitu pengenalan hamba, ya. Perhatikan di sini. Yaitu dengan hanya dengan mengetahui pengetahuan hamba atas hal tersebut. Ya, pengetahuan hamba atas hal tersebut bahwa Allah sajalah yang memberikan manfaat dan seterusnya. Wa'tirafihi bihi, dan pengakuan si hamba akan hal ini. Terus lanjut. Dapat di sini si apa? Remon. Bismillahirrahmanirrahim. Labuda an yanqada bi dinil haqqi alladhi bihi tatimu al-ni'matu wa huwa tariqu al-wahidu li syukriha wa katsiran ma yahtaju 'ala al-musyrikina bihi fi ibadatihi بإلزامهم بإعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء فيتعين أنه المعبود وحده فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وحدته إلى وجوب عبادة من هذا شأني ووجوب إخلاصي له ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيد آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا ويقيم الأدلة على أهل kitabi biannahum lahum min sawabikil mukhalafati birrusulihim ma la yastaqrabu minhu al mukhalafatuhum. Ah, kalau yastaghrabu berarti mukhalafatuhum. Mukhalafatuhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yamudu alaihim da'awihim al-batilah. Da'awiyahum. Al-batilata wa tazkiyatuhum. Ma'tuh. Tazkiyatuhum li anfusihim. Bibayani ma yudadu dhalika min ahwalihim wa awsafihim wa yujadiluhum bitawdihil haqqi wa bayani barahinati wa bayani barahinihi wa an saddaqahu wa anna saddaqahu. Mana ada anna masuk ke fi'il. Lagi pula an shaddaqahu itu enggak nyambung. Wa anna sidqahu. Wa anna sidqahu wa haqiyatahu tadfa'u bi mujarradiha jami'a subahi al-mu'aradah lahu. Fa madza ba'da al-haqqi illa adh-dhalal. Baik. Mana lagi tadi? Dari mana tadi bacanya, Mon? La buda ayyan qada lidini al-haq. Ya. Ya. Maka ia mesti tunduk kepada agama yang benar ini, alladhi bihi tatimmu an-ni'matu. Ya, yang dengan tunduk kepada agama yang hak ini akan semakin sempurnalah nikmat. Wa huwa at-tariqul wahidu li syukriha. Dan inilah satu-satunya cara untuk mensyukuri nikmat itu semua. Wa katsiran ya, ma yahtaju 'alal musyrikin bihi fi ibadatihi bi ilzamihim wa bi'tirafihim bi rububiyyatihi. Ya, dan banyak kita dapati di sini. Ya, mayahtaju alal musyrikin. Atau mayuhtaju, ya. Itu argumentasi yang disampaikan kepada kaum musyrikin. Ya. Ya, atau bisa juga Al-Qur'an yahtaju, ya, fa'ilnya itu Al-Qur'an aja nanti. Al-Qur'an berargumentasi mendebat kaum musyrikin. Ya, terkait perkara ini dalam peribadatan mereka. Ya. Wa il bi ilzamihim bi i'tirafihim bi rububiyyatihi, yaitu dengan memaksa mereka, menekan mereka untuk mengakui akan rububiyah Allah. Ya, akan rububiyah Allah disebutkan dulu. Wa abudu rabbakum alladhi khalaqakum. Ya. Walladzina min qablikum, dan beribadahlah kalian pada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Diakui ini Allah yang menciptakan kalian. Ya. Wal insaltahu man khalaqa samawati wal ard. Kemudian mereka menyatakan, kalau ditanyakan kepada mereka, wahai Nabi, jika engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Fa anna yusrifun. Nah, kalau sudah mengakui, kenapa mereka bisa dipalingkan? Kok bisa malah beribadah kepada selain Allah? Ya, jadi mereka diminta untuk mengakui dulu akan rububiyah Allah, baru mereka dipaksa, diilzam, diharuskan untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa annahu al-khaliqu wa Allah la sang pencipta di kulli syai', pencipta segala sesuatu. War raziqu li kulli syai'. Ya, yang Maha pemberi rezeki ya atas segala sesuatu. Fata'ayyanu, maka jelaslah annahu al-ma'budu wahdah, bahwa dialah yang berhak diibadahi semata. Fanzur, maka lihatlah ilal barahini, kepada burhan, berbagai bukti dari Al-Qur'an. Ya, kaifa yantaqilu adh-dhihnu minhu bi awwali wahdatin. Perhatikanlah bagaimana suatu pikiran, suatu zihin dapat berpindah dari tauhid rububiyah ke tauhid uluhiyah pada awalnya. Ya. Di awalnya dari tauhid uluhiyah rububiyah ke tauhid uluhiyah, di Al-Qur'an ini banyak. Ya. Kemudian fanzur ila, kemudian mana kita lagi? Ila wujub ibadatin min hadha sya'ni. Ya, menuju peribadatan, wajibnya peribadatan hanya kepada Allah. Ya, hanya peribadatan kepada Allah. Wa wujubil ikhlas lahu, dan wajibnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Taib, ini jelas ya. Ya. Taib, barakallahu fiik. Jadi kalau ada orang yang beribadah kepada berhala, seolah-olah Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bagaimana mendebat mereka. Ya, apakah berhala ini yang menciptakan kamu? Ya. Apakah kalau dia mengatakan enggak, ya, apakah berhala ini yang memberikan rezeki kepada kamu, memberikan kesehatan pada kamu, membela kamu, menolong kamu dari segala macam mara bahaya? Kalau dikatakan enggak, ya, maka kita katakan pada dia, ya kalau begitu kenapa Anda mesti beribadah kepada berhala ini? Beribadahlah kepada yang menciptakan kamu, yang memberi rezeki pada kamu, menolak manfaat mudarat pada kamu. Dialah Allah Ta'ala semata, maka ibadahilah dia semata. Nah, tapi begitu tarikhah di Al-Quran seolah-olah mengajarkan kita demikian. Wa jadilu al-mubtilina aidan. Al-Quran juga membantah orang-orang yang batil bizikri aibi alihatihim, dengan menyebutkan berbagai aib, kekurangan, cacat, celah pada tuhan-tuhan palsu mereka. Wa anna naqisatun, wa annaha, bahwasanya tuhan-tuhan mereka yang palsu itu kurang min kulli wajhin. Ya, dari segala aspek, la tughni an ahliha syai'an, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada penyembahnya sedikit pun. Nah, ini jelas ya. Di Al-Qur'an, di ayyuhan nas, duriba masalun fastami'u lah, innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqukum dzubaba. Lam yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wahai orang-orang beriman, telah diberikan permisalan untuk kalian, maka dengarlah, sesungguhnya yang kalian sembah, tuhan-tuhan palsu yang kalian sembah itu tidak dapat menciptakan, lan tidak akan, ya, tidak akan menciptakan, tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun, walau ijtama'ulah, walaupun mereka bersatu padu, ya, bergabung mau menciptakan lalat, enggak bakal dapat. Ya, mastaj. Kemudian Allah sebutkan, ya, orang itu yang mereka kalian sembah itu, la yasma'una du'aakum. Mereka enggak dengar doa kalian. Kalau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajaba lakum. Enggak bisa mengabulkan doa kalian. Allah disebutkan aib-aibnya, kekurangannya. Ya. Tabarakallahu fikum. Ma'aghnat anhum aliyatuhum allati ya'buduna min dunillahi min syai'. Ya, tuhan-tuhan yang kalian sembah itu tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Wa subhanallah. Disebutkan aib-aib ya tuhan mereka. Kemudian wa yuqimu al-adillata, dan Al-Qur'an ya menegakkan dalil ala ahli kitab bi annahum lahum min sawabiqil mukhalafati li rusulihim ma la yastaghrabu ma'ahum mukhalafatuhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya Al-Qur'an ya menegakkan dalil-dalil untuk membantah ahlul kitab, ya, untuk membantah ahlul kitab Yahudi, itu Yahudi dan Nasrani. Nah, ya, yaitu yang menyatakan bahwasanya para rasul pendahulu mereka telah menyeleweng dari ajaran-ajaran ya, rasulnya, bahwasanya ahlul kitab ini, mereka ini sudah punya pendahulu, ya, para pendahulu yang menyelisihi para rasul mereka. Sawabik al-mukhalafat. Wah, enaknya mukhalifat ya, akhwan. Para pendahulu yang menyelisihi al-mukhalifati li rusulihim. Bahwasanya ahlul kitab yang sekarang itu mereka punya sawab, ya. Punya orang-orang terdahulu yang telah menyelisihi rasul-rasul mereka. Mala istaghrabu ma'ahu mukhalafatuhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tidak asing lagi, maka tidak dianggap asing lagi penyelisihan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqudu alaihim da'awiyahum al-batilah, dan Al-Qur'an membatalkan klaim batil mereka. Wa tazkiyatuhum li anfusihim, dan bagaimana pensucian diri mereka terhadap diri mereka sendiri. Ya, mereka mentazkiyah bahwasanya ya Yahudi, Nasrani tidak akan masuk neraka, pasti masuk surga. Na'udzubillah. Wa bayan ma yudaddu dzalika min ahwalihim. Ya, dan Al-Qur'an ya menjelaskan apa kebalikannya dari keadaan mereka, kondisi mereka. Sebaliknya bagaimana? Wa usafihim, dan sifat-sifat mereka. Wa yujadiluhum, membantah mereka. Ya, bitaudihil haq, dengan menjelaskan kebenaran. Wa bayani barahini, dan menjelaskan bukti-buktinya. Ya. Dan bahwasanya kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa haqqiyatahu. Qiyah ini tolong di stabilin, saya belum tahu maknanya ini. Haqqiyah. Ya. Haqqiyatahu. Mungkin ini ya, haqqiyah, ya. Kejujuran Nabi dan hak beliau, ya. Atau hakikat kejujuran beliau, tadba'u bi mujarradiha jami'a syubah. Itu dengan kejujuran itu sendiri dapat membantah seluruh syubhat-syubhat. Ya. Al-mu'aradah. Syubhat-syubhat yang ya, disodorkan untuk menentang beliau, lahu pamada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran melainkan itu adalah kesesatan. Ya. Tidak ada setelah kebenaran melainkan itu hanyalah kesesatan. Taibar kalabikum. Kemudian wahadal aslu, maka landasan ini atau kaidah ini fil Quran katsirun, di Al Quran sangat banyak sekali. Fa innahu yufidu fil da'wati lil haqqi. Maka ini semuanya tentu akan memberikan faedah. Ini sudah dibaca? Belum. Baik. Siapa yang baca di sini berikutnya? Siapa sih? Paris. Ayo baca Paris. Antum gak ada fi-nya, yufidu fi, gak ada. Ada yufidu da'wah tak? Ilhaqi waraddu kulli ma yunadi. Waraddi, waradda berarti antum. Waradda kulli ma yunabihi wa yujadiluhum biwujubi tanzilil umuri manazilahat. Wa annahu la yariku an yaj'ala lil makhluqil abdi al-faqiri al-ajizi min kulli wajhin ba'du. Ba'du maf'ul dari yaj'al. Ba'du hukukir rabbi al-khaliqi al-wani al-kamili min jami'i wujuhi wa yatahaddahum ayyatu bi kitabin aw syari'atin ahda wa ahsanu min hadhi syari'ati wa yu'aridu al-Qur'ana fa yatu bi mithlihi in kanu sadiqina. Wa yatahaddahum an yatu bi kitabin aw syari'atin ahda wa ahsana. Ya. Ahda wa ahsana, bukan ahsan. Terus wa ya'muru nabiyahu bi mubahalatin min man dhaharat bi mubahalati man dhaharat mukabaratahu. Fa'il dari dhaharat. Mukabaratuhu. Mukabaratuhu wa inaduhu. Fayanfusuna anha li'ilmihim annahu rasulullahi as-salihu alladhi la yattiku anil hawa wa annahum law ba'aluhu lahalaku. Wa fil jumlati la tajidu tariqan nabiyan fihi ihqaqul haqqi wa ibtalul batili wa illa wa qad ihtawa alaihi al-Qur'anu ala akmalil wujudi. Kemudian wahadal aslu, dan landasan ini atau kaidah ini fil Qur'an katsirun, sangat banyak sekali, yaitu bagaimana ya, membantah ya, para makhluk agama lain di Al-Qur'an banyak. Fa inna yufidu ad-da'wata lil haqq. Maka ini memberikan faedah, sangat bermanfaat untuk menyampaikan kebenaran. Waradda kullama yunafihi, dan ya membantah ya atau menyingkirkan semua ya semua yang menafikan kebenaran tersebut. Wujadiluhum biwujubi tanzilil umuri manazilaha. Dan Al-Qur'an mendebat mereka. Ya, dengan menempatkan segala sesuatu itu, dengan menempatkan segala perkara pada tempat-tempatnya. Wa annahu la yaliku an yaj'ala lil makhluq, dan tidak layak ya makhluk, menjadikan makhluk seorang hamba yang fakir, yang ajiz ya, yang lemah ya min kulli wajhin, dari segala aspek hamba tersebut dijadikan apa namanya, Al-Qur'an menjadikan hamba ini yang lemah ini ba'da huquqir rabbi al-khaliq, ya sebagian hak-hak Rabb sang pencipta al-ghani ya yang maha kaya al-kamil yang maha sempurna min jami'i wujuh, dari segala sisi enggak layak Al-Qur'an menjadikan makhluk, apakah itu Nabi Isa, malaikat dan yang lainnya dijadikan sebagai Rabb. Wa yatahaddahum al-Qur'an, menantang mereka an ya'tu bi kitabin aw syari'atin ahda wa ahsana min syari'atin min hadhihi syari'ah. Ya, dan Al-Qur'an menantang mereka untuk mendatangkan suatu kitab atau syariat yang lebih ya, mendatangkan petunjuk dan yang lebih baik daripada syariat Islam ini. Wa an yu'aridu al-Qur'an ya fa ya'tu bi mithlihi. Ya. Dan juga ya wa an yu'aridu Al-Qur'an, dan mereka pun ya di sini mereka tidak dapat untuk mendatangkan ya, Al-Qur'an atau arada yu'aridu, mereka menentang ya. Dan mereka menentang Al-Qur'an. Maka ya fayatu bimislihi, maka mereka diminta untuk membuat seperti yang di, seperti Al-Qur'an, in kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi Allah menantang mereka untuk mendatangkan satu kitab atau ajaran yang lebih baik, lebih sempurna daripada Al-Qur'an, atau mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, jika mereka orang-orang yang jujur. Ya. Wa ya'muru bi nabiyahu bi mubahalati man zaharat mukabaratuhu wa inaduhu. Dan Al-Qur'an memerintahkan, Allah memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk melakukan mubahalah. Tahu ya mubahalah ya? Saling bersumpah untuk mendapatkan laknat bagi siapa yang dusta. Ya. Untuk melakukan mubahalah orang-orang yang telah nampak jelas kesombongan dan pembangkangannya. Ya, fayanqusuna anha. Ya, namun ternyata mereka enggak mau. Ya, mereka enggak mau. Mereka menolak. Ya. Mereka menarik diri. Kenapa? Li ilmihim, karena mereka tahu annahu Rasulullah as-shadiq, bahwasanya Nabi Muhammad adalah betul-betul Rasulullah yang jujur. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa annahum law bahalu lahalaku. Dan seandainya mereka mau bermubahalah dengan Nabi, maka mereka pasti binasa. Wa fil jumlah, maka kesimpulannya la tajidu tariqan nafi'an fihi ihqaqul haqqi. Anda tidak akan mendapati suatu metode yang bermanfaat dalam ya fi ihqaqil haqqi, dalam menciptakan kebenaran, wa ibtalil batili fihi ibtalul haqqi wa fihi ihqaqul haqqi wa ibtalul batili, dan juga dalam menghilangkan kebatilan, illa wa qad ihtawa alaihi alquranu ala akmalil wujuh. Ya. Ya, yaitu menurut cara-cara yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, melainkan itu semua telah terdapat di Al-Qur'an. Al-Qur'an telah ya menetapkannya, semua itu terkandung di Al-Qur'an, ya dijelaskan di Al-Qur'an dengan ya, cara yang paling sempurna. Ya. Ini ya orang-orang kafir, mereka enggak berani mubahalah ya kepada Nabi. Allah taala berfirman apa? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, agar kita jangan menjadikan diri kita satu sama lain sebagai rabb tandingan selain Allah. Ya. Fa in tawallaw, tapi kalau kalian berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Jadi kalau kalian berpaling, maka saksikanlah bahwasanya kami muslim. Sampai nanti di firman Allah apa? Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kafirin. Eh, 'alal kafirin atau kadzibin? Kadzibin, 'alal kadzibin. Nah. Ya. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, kemarilah kalian. Mari kita panggil anak-anak kita. Ya, anak-anak kami, anak-anak kalian, istri-istri kita, istri-istri kalian, diri-diri kita, diri-diri kalian. Nah, kalau mau mubahala, anak ajak keluarga semua. Semana bertahir, ayo sekarang kita mubahala. Fanaj'al na'natullahi 'alal kadzibin, ya. Maka Allah akan memberikan laknat pada orang dusta sekarang kalau kita bisa saling bersumpah. Enggak berani mereka. Ya, enggak berani. Ayo sudah jam majhur ya? Jam majhur belum? Ya, cukup dulu deh ya. Subhanallah, insyaallah ya Allah, kita sampai. Disjur lanjut gak?